Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Mazilna fil hadith fi musnad al-imamu Ahmad. Qala wa hadha yadullu ala anna ar-ramyu bisyuhubi kana qabla al-mab'ath. Yang demikian karena, atau yang demikian menunjukkan bahwa pelemparan syaitan yang mencuri berita di langit itu sudah ada sejak sebelum mab'ath. Sebagaimana hadis dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah dari jalan Ma'mar, qala anba'ana az-Zuhri an Ali bin Husain an Ibn Abbas qala kana Rasulullah SAW jalisan. Bahwa pernah suatu hari Rasulullah SAW duduk fi nafarin min ashabi. Duduk bersama beberapa orang dari sahabat-sahabatnya. Qala Abdul Razzaq, berkata Abdul Razzaq, minal ansar. Nafarnya beberapa orang tadi dari kalangan ansar. Qala farumiya minajmin azim. Tiba-tiba terlempar bintang yang besar. Fastanara, sampai terlihat cahayanya atau terasa cahayanya. Qala ma kuntum taquluna idza kana mithlu hadza fil jahiliyah. Apa yang kalian katakan tentang kejadian ini dulu zaman jahiliyah? Yurma fil jahiliyah, aku katakan kepada Az-Zuhri, apakah memang terjadi pelemparan bintang zaman jahiliyah? Qala na'am, dijawab iya, terjadi. Walakin ghalladat hina bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tetapi diperkeras di zaman diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dulu ada juga pelemparan, tetapi lebih ketat pelemparannya, lebih dahsyat itu setelah diutusnya Rasulullah SAW. Maka kalau terjadi bintang jatuh, kamu melihat bintang berjalan, fa'innahu la yurma biha li mauti ahad, maka ketahuilah bahwa itu bukan terlempar karena matinya seseorang, wala li hayatihi, bukan pula karena hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang besar. Walakin Rabbuna tabaraka smuhu idza qada amran sabbaha. Tetapi Rabb kami tabaraka smuhu, yang maha tinggi sebutannya, jika memutuskan perkara, sabbaha hamlatul arsh. Jika memutuskan perkara dan berbicara, maka pembawa-pembawa arsh bertasbih. Thumma sabaha ahlus sama'i alladzina yalunahum, kemudian bertasbih pula seluruh penduduk langit yang di bawahnya. Yang paling tinggi kan pembawa arsy. Kam hamalatul arsy? Hah, kam? 8. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin 8. Kemudian di bawahnya berarti langit yang tertinggi. Seluruh penduduk langit yang tertinggi dari para malaikat bertasbih. Thumma ladina yalunahum. Kemudian yang berikutnya lagi. Hatta yablughat tasbih hadhihi sama'id dunya. Sampai tasbih itu berakhir atau mencapai malaikat-malaikat yang di langit dunia. Langit yang terdekat dengan kita. Thumma yastakbir ahlus sama' alladina yaluna hamalat al-arsh. Maka kemudian meminta khabar, yastakhbir, bertanya apa khabarnya, apa yang dikatakan oleh Allah. Penduduk langit yang di bawah arsy, di bawah pembawa-pembawa arsy, mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Fayaqulu alladhina yaluna hamalatul arsy li hamalatil arsy. Madza qala rabbukum? Malaikat-malaikat yang di bawah para pemikul arsy bertanya kepada para pemikul arsy, "Madza qala rabbukum?" Apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Fayukhbirunahum, maka dikhabarkan pada mereka. Wa yukhbiru ahlu kulli sama'in sama'an, maka teruslah ditanya pada yang berikutnya lagi, yang berikutnya lagi, yang berikutnya lagi. Artinya penduduk langit yang terbawah, berarti yang terdekat dengan dunia, bertanya pada penduduk langit yang di atasnya, "Madza qala rabbukum?" Yang di atasnya bertanya pada yang di atasnya lagi, "Madza qala rabbukum?" Yang di atasnya bertanya lagi pada yang di atasnya lagi sampai langit yang ketujuh bertanya pada para pemikul arsy, "Madza qala rabbukum?" Maka dijawab, "Qaulul haq." Dijawab beritanya. Disampaikan pula kepada mereka yang di bawahnya. Hatta yantahil khabar ila hadhis sama, sampai berita itu mencapai langit ini, langit yang terendah. Wa yakhtafu al-jinnu sam'a. Maka tiba-tiba ada jin yang mencuri pendengaran. Yakhtaf, memetik, mengambil pendengaran. Fayurmun, kemudian dilempari dengan bintang-bintang. Atau fayurmaun, maka mereka dilempar dengan bintang-bintang. Fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa haq. Maka apa yang datang sesuai dengan apa yang mereka dengar, itu kebenaran. Yang datang, yang dicuri oleh jin, yang benar-benar dari malaikat, itu hak. Walakinnahum yaqrifuna fihi wa yazidun. Tetapi mereka mengada-adakan ucapan tambahan, wa yazidun, dan menambah-nambahi. Dengan mi'ata kadbah dalam riwayat lain. Dengan 100 kedustaan. Berkata Abdullah, qala abi, berkata ayahku, qala Abdul Razak, wa yakhtaful jinnu wa yurmaun. Jin tadi mencuri pendengaran dan kemudian dilempar dengan bintang-bintang. Wa fi riwayatin lahu lakinnahu yaziduna fihi wa yaqrifuna wa yanqusun. Tetapi mereka menambah-nambahi berita tersebut, mengada-adakan berita dan mengurang-uranginya. Menambah, mengurangi, mengganti, membikin sendiri. Itu syaitan. Hadza al-hadis fil musnad. Dan itu menunjukkan adanya pelemparan terhadap syaitan sejak zaman jahiliyah. Hanya saja di zaman Islam lebih dahsyat lagi, lebih banyak lagi, atau dikatakan lebih ketat pelemparan-pelemparannya. Tapi kembali kepada hadis yang pertama. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Kemudian syaitan atau dukun tadi berdusta dengan 100 kedustaan. Ail kahin wassahir. Tukang sihirnya, dukunnya menambah dengan 100 kedustaan. Wa kadzbah difathahkan kafnya, kadzbah. Disukunkan dzalnya al-mu'jamah yang bertitik. Dibaca kadzbah, mi'ata kadzbah. Ini kedustaan. Fayuqal, kemudian dikatakan oleh dukun-dukun tadi, alaysa qad qala lana yawma kada wa kada kada wa kada? Bukankah pernah bilang pada kita waktu itu seperti ini, dan ternyata benar seperti itu? Hakada fi nuskha. Demikian dalam beberapa naskah aslinya tertulis seperti itu. Bi khattil musannif, langsung dengan tulisan tangan penulisnya sendiri, seperti itu. Kaladhi fi sahih al-Bukhari sawa. Sebagaimana dalam sahih Bukhari, seperti itu juga. Berarti, sepertinya, wallahu alam, lafaz ini menunjukkan kalau yang berbicara bukan dukunnya. Tetapi, mereka, para konsumennya, yang atakahinan, yang mendatangi dukun-dukun tadi, menerima. Ada sesuatu yang benar. Karena memang benar-benar dari berita malaikat. Dari Allah SWT. Benar terjadi. Tapi setelah itu berdusta dengan 100 kedustaan. Tetapi mereka tetap percaya. Berkata, qad qala lana. Dukun-dukun ini sudah berkata pada kita. Sekian kali benar. Maka yang lain pun bisa jadi benar. Ini barakallahu fikum. Membenarkan yang 100 kedustaan. Karena pernah benar sekali. Ini sungguh kezaliman. Ini sungguh kebodohan. Dan kedunguan. Kalau 100 kejujuran. Kemudian. Dusta sekali. Itu saja. Mungkin akan kita katakan. Mungkin benar. Kenapa? Karena biasanya jujur. Tapi ini biasanya dusta. 100 kali kedustaan. Berdusta, berdusta, berdusta, berdusta. Sampai 100. Kemudian pernah jujur sekali. Berdusta lagi 100. Apakah diterima? Riwayat yang demikian? Tidak diterima. Qala al-musannif, berkata musannif, wa fihi qabulun nufus lil batil. Di sini kita mendapatkan pelajaran. Memang jiwa ini, jiwa manusia, kadang menerima kebatilan. Percaya dengan kedustaan. Ya, ini kalau manusia dibiarkan mengikuti hawa nafsunya sendiri, niscaya mereka akan zaluman, jahula. Itu sifat asli manusia. Zaluman, jahula. Zalum, sangat zalim, tidak adil. Jahul, sangat bodoh. Manusia tanpa bimbingan Quran dan Sunnah, itu aslinya. Zaluman, jahula. Sehingga seringkali mereka menerima lil batil. Dengan alasan yang sama sekali tidak masuk akal. Kenapa kamu percaya pada dukun? Karena pernah sekali benar. Kapan? Waktu itu. Kamu memang berapa kali ke sana? Sudah 100 kali. Pernah benar sekali. Sekali benar yang 100 dusta. Kamu percaya seluruhnya. Kok aneh? Qanibina a'azakumullah. Yata'allakuna biwahidatin. Mereka bergantung dengan satu berita yang kebetulan benar. Wala ya'tabiru nabi mi'ah. Tetapi tidak mengambil pelajaran dari yang 100. Bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang percaya dengan semua ini karena pernah sekali benar? Si fulan ya, nabrak mati. Si fulan nabrak mati. Si fulan 100 mati. Si fulan selamat. Kira-kira kamu mau berani gak nabrak? Wah, gak akan mati. Si fulan juga mati. Si fulan, fulan, fulan, fulan yang 100 semuanya mati. Kamu ini dungu. Kalau 100 mati, yang satu gak mati, kamu katakan apa? Kebetulan gak mati. Kan gitu. Wah, itu rubba ramyatin min ghairi ramin. Kan begitu. Tau rubba ramyatin min ghairi ramin. Sesuatu yang tidak biasa, suatu kebetulan. Kalau anak kecil manah kebetulan kena. Padahal setiap hari enggak pernah kena. Sekali kena. Kamu katakan dia pandai memanah? Tidak. Orang tua membawa anaknya. Orang tuanya ahli panah. Manah enggak kena-kena, capek istirahat. Anaknya mainan kena. Kamu mau percaya sama yang mana? Sama bapaknya apa sama anaknya? Wah, ternyata ahli panahnya anaknya. Gitu kamu katakan. Dungu namanya. Gimana sih dungu? Itu kebetulan. Yang 100 ini yang kamu hitung. Jangan yang satu. Anak ini gak pernah kena setiap mana. Kali itu benar. Bapaknya terkejut. Rubba ramyatin min ghairi ramin. Ternyata kadang-kadang panahan itu bukan dari ahlinya. Kadang-kadang tepat sasaran bukan dari ahlinya. Itu ungkapan untuk menunjukkan kebetulan. Jarang terjadi. Maka barakallahu fikum. Kalau ini korban. Ada yang selamat satu. Masuk rumah sakit, koma 3 hari, hidup lagi. Ternyata berandalan-berandalan ini tetap main motor-motoran tadi. Dan tetap pertandingan yang sama. Balapan menuju tembok. Bayangan. Balapan. Siapa yang sampai ke tembok duluan? Enggak ngebut, kalah. Ngebut, pasti nabrak tembok. Dilakukan apa enggak dilakukan oleh seorang yang akil? Enggak akan dilakukan. Sudah banyak korbannya. Tapi si fulan selamat. Ya kebetulan. Selamat. Yang dihitung yang satu apa yang 100? Ini barakallahu fikum. Kadang-kadang hawa nafsu memang aneh. Yang satu tadi jadi ukuran, yang 100 la yu'tabar. Tidak jadi ukuran. Wa fihi faedah juga. Anna syai'a idza kana fihi syai'un min al-haqqi fala yadullu ala annahu haqqun kulluh. Ada pelajaran juga. Bahwa sesuatu, walaupun di dalamnya ada kebenaran, tidak mesti dia kebenaran seluruhnya. Khamilina azakumullah. Sesuatu idza kana fihi syai'un minal haqq, kalau di dalamnya ada sedikit kebenaran, bukan berarti seluruhnya benar. Ini penting. Agar jangan sampai tertipu dengan ahli dhalal. Karena ahli dhalal membungkus kebatilannya yang sekian banyak, dibungkus dengan satu kebaikan. Dibungkus dengan satu hak. Kemudian mengatakan, lihat, aku nyampaikan kebenaran. Maka kamu akan jawab dengan kaidah tadi. Bahwa tidak mesti. Kalau sesuatu itu ada haknya sedikit, berarti seluruhnya hak. Tidak mesti. Bahkan dukun pun kadang berkata benar. Iya kan? Pendusta-pendusta yang paling topnya pendusta di seluruh dunia. Kadang-kadang jujur. Iya Pak ya? Gak mungkin dusta terus. Pasti kadang-kadang jujur. Tapi apakah ketika dia sekali jujur, kemudian kita katakan dia jujur seluruhnya? Tidak. Demikian pula ketika kita melihat mereka-mereka yang mencampurkan hak dengan batil. Mencampurkan hak dengan kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampurkan hak dengan kebatilan. Dan kemudian kalian menutupi kebenaran. Ini cara mereka. Cara ahlul kitab, cara ahlul bid'ah, cara ahlul dalal, semuanya begitu. Mencampurkan hak dengan batil. Oh, kamu mendawarkan kebatilan. Oh, enggak, saya mendawarkan kebaikan kok. Lihat. Qala Allah, qala Rasul. Begitu kamu melihat, oh ternyata benar. Ternyata di belakangnya disebutkan kebatilan, kebatilan, kebatilan, kebatilan. Talbisul haqqa bil batil. Sehingga hati-hati. Tetap setiap perkara harus dengan dalil. Jangan baru satu benar, kemudian oh berarti benar semuanya. Udahlah, mulai sekarang, apa kata dia saya ikut? Jangan. Belum tentu yang lainnya benar. Jadi, وَكَثِيرًا مَا يَلْبِسْ أَهْلُ الضَّلَالِ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Karena kebanyakan, ahlu dhalal mencampur adukan antara hak dengan batil, supaya dipercaya. Liyakuna akbal libatinihim, agar bisa diterima kebatilannya. Qala ta'ala, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campurkan yang hak dengan yang batil. Dan jangan kalian menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian tahu. Ini menunjukkan bahwa mereka seringkali mencampurkan hak dengan batil. Maka kaidahnya, jangan duduk dengan ahlul bid'ah. Walaupun kadang mengajarkan kebaikan. Jangan kalian mengambil ilmu dari kelompok sesat. Walaupun kadang membawa ayat dan hadis. Karena ada kebenaran sedikit. Bukan berarti seluruhnya benar. Kalau sudah terkenal dia ahlul batil. Terkenal sebagai syiah rafidhah. Terkenal sebagai pendusta besar. Sesat dan menyesatkan. Maka kalimat-kalimat dia yang kadang benar. Jangan kalian tertipu dengannya. Kita katakan dengan dalil tadi. Dukun saja dari 100 sekali benar. Karena dapat benar, kemudian ditambah dengan 100 kedustaan. Berarti pernah benar sekali. Kemudian ditambah dengan 100 kedustaan. Wa fi hadzal hadis, wa fi hadhihi al ahadith, wa ma ba'daha, wa ma fi ma'naha itsbatu uluwillah. Hadis ini dan yang semakna dengannya dan yang sejenisnya dan yang sepertinya semuanya mengandung penetapan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Mengandung penetapan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapatkan sifat tingginya Allah? Perhatikan. Pertama, malaikat pembawa arsy. Di bawahnya, malaikat-malaikat di langit yang ketujuh. Yang berikutnya, malaikat-malaikat di langit yang di bawahnya. Sampai ke langit dunia. Dari langit dunia, dicuri oleh jin-jin. Dan jin-jin hakada digambarkan dengan jarinya. Direnggangkan jari-jarinya. Yang paling atas melemparkan kepada yang di bawahnya. Yang di bawahnya melemparkan pada yang di bawahnya. Melemparkan yang bawah. Berarti di mana Allah SWT? Ya jelas di atas. Jin-jin tadi sampai bertumpuk-tumpuk untuk bisa mencuri berita di langit dunia. Sedangkan malaikat di langit dunia bertanya, "Madza qala rabbukum?" kepada yang di atasnya. Langit kedua. Malaikat di langit kedua bertanya-tanya, "Madza qala rabbukum?" kepada malaikat-malaikat yang di langit ketiga. Dan seterusnya sampai langit yang ketujuh. Malaikat di langit yang ketujuh bertanya-tanya kepada pembawa-pembawa arsy. "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haq. Dari mana malaikat-malaikat pembawa arsy mendapatkan berita tadi? Dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di mana Allah taala? Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di atas langit, di atas langit, di atas langit, di atas arsy-Nya. Allah Maha Tinggi Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakum Allah. Maka berarti hadis ini menunjukkan isbat uluwillahi ta'ala ala khalqihi. Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan tidak ada pertanyaan seperti apa. Kalau ada pertanyaan seperti apa, kita jawab sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan ketinggiannya. Ma yaliqu bijalalihi wa azamatihi. Sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Wa annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa. Dan juga kita mendapatkan faedah bahwa Allah memiliki sifat kalam. Wa annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa. Allah terus memiliki sifat kalam kapanpun Allah mau. Allah memiliki sifat kalam kapanpun Allah berkehendak untuk berbicara, Allah berbicara. Bikalamin yasma'uhul malaikat. Dengan ucapan, dengan pembicaraan yang didengar oleh malaikat. Wa laisa kamitslihi syai. Dan tidak sama dengan Allah sesuatu pun. Seperti apa? Wallahu alam. Yang jelas malaikat mendengar dan tersungkur, tidak sadarkan diri. Karena ketakutan pada Allah. Karena gentarnya mendengar suara Allah. Berarti Allah berbicara dengan suara yang didengar. Tetapi pasti tidak sama dengan suara apapun yang didengar oleh kalian di dunia. Tidak sama dengan suara apapun yang didengar oleh kita di dunia ini. Wa hadza qawlu ahli sunnati qatibatan salafan wa khalafan. Dan ini adalah ucapan pendapat ahli sunnah seluruhnya. Yang dulu maupun yang sekarang. Salafan wa khalafan. Khilafan lil asyairati wal jahmiyah. Berbeda dengan pendapatnya asyariyah atau pendapatnya jahmiyah. Ya memang berbicara tetapi bukan dengan pembicaraan. Terus gimana? Bicara dengan, bukan dengan pembicaraan. Pembicara tapi bukan dengan suara. Terus gimana? Berbicara tanpa suara. Asyairah, jahmiyah, mu'tazilah. Semuanya menolak sifat kalam bagi Allah SWT. Ada yang menolak dengan tegas seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ada pula yang menolak dengan berbagai macam takwil-takwil batil. Ini mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya bukan begitu, itu mungkin begini. Ila akhirnya yang intinya bukan dengan suara. Padahal hadis ini sangat jelas sahih. Bahkan dalam Quran, "Madza qala rabbukum?" Apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Kapan itu ditanyakan oleh para malaikat? Ketika mereka mendengar suara Allah dan mereka tersungkur tidak sadarkan diri. Lihat tafsirnya. Silakan mau buka tafsir apa? Sama. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir yang lainnya sama. Walhamdulillah. Ikhwani fid din, a'azzakum Allah. Maka ahlu sunnah selalu dengan hujjah, selalu dengan dalil. Kalau khawatir menyamakan dengan makhluk, maka ahlu sunnah selalu berkata, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Walaupun kita menetapkan sifat kalam bagi Allah tidak sama dengan kalamnya makhluk. Pembicaraan Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Walaupun kita meyakini dengan apa yang terkandung dalam hadis ini, bahwa Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh para malaikat, kita juga menyatakan tidak sama suara Allah dengan suara apapun, tidak sama. Barakallahu fikum. Walhamdulillah rabbil alamin. Fayyaka an taltafita ila ma zakhrafatu ahli ta'til. Sepertinya zakhrafahu. Bukan tak sepertinya, wallahu a'lam. Fayyaka an taltafit ila ma zakhrafahu ahlul ta'til. Maka hati-hati engkau jangan menengok pada apa yang dirangkai oleh para penolak-penolak sifat. Jangan engkau menengok ucapan-ucapan yang dirangkai oleh para penolak-penolak sifat yang seakan-akan masuk akal padahal bertentangan dengan hadis-hadis, bertentangan dengan ayat-ayat. Maka la taltafit ilaih. Jangan menengok padanya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah Subhanahu wa taala tempat kita bertawakal dan bergantung kepadanya. Naam, qala al-musannif rahimahullah. Ini hadis berikutnya, walaupun semakna dengan yang sebelumnya, tetapi ada beberapa lafaz-lafaz yang berbeda yang menambah faedah ilmu. Idza arada Allah taala an yuhi bil amri. Ketika Allah berkehendak untuk menyampaikan wahyunya bil amri, untuk memerintahkan, takallama bil wahyi. Ya, tadi enggak ada kalimat takallama, adanya qada. Qada Allahu, kalau Allah memutuskan. Di sini lebih jelas, takallama bil wahyi, berbicara dengan wahyu. Akhadatis samawati minhu rajfatan, ketika Allah berbicara langit goncang. Aw qala ra'datun syadidah, tergoncang dahsyat. Khaufan minallahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, ketika penduduk langit mendengar ucapan Allah, berarti ucapan Allah terdengar. Lihat kalimatnya, fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, ketika mereka mendengar ucapan Allah, su'iqu, mereka tidak sadarkan diri, wa kharru lillahi sujjada, kemudian tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibril, jadilah yang pertama bangkit, yang pertama bangun adalah Jibril. Fayukallimuhullah Allah mengajak bicara Jibril dengan wahyunya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Tsumma yamru Jibril 'alal malaika, kemudian Jibril melewati malaikat-malaikat yang lain. Kullama marra bisama'in, setiap melewati satu langit, sa'alahu malaikatuha, maka ditanya oleh malaikat di langit tersebut, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu qala al-haq, maka Jibril menjawab, Allah mengatakan kebenaran. Allah berbicara dengan kebenaran. Wahuwal aliyul kabir. Fayaqulun kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka seluruh malaikat menjawab seperti jawaban Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haythu amarahu Allah. Maka Jibril sampailah ke tempat di mana Allah perintahkan untuk disampaikan wahyu tersebut. Azza wa jalla. Titik. Hadis ini juga dibawakan oleh para ulama biasanya dalam tafsir ayat madza qala rabbukum qalul haq. Dibawakan hadis-hadis seperti ini di dalam tafsir terhadap ayat Allah dalam surat As-Saba atau dalam surat Saba tanpa alif lam ayat ke-23. Allah berfirman, hatta idza fuzza'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Hingga ketika dicabut rasa takut mereka dari hati-hati mereka, yakni para malaikat, maka mereka saling bertanya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh rabb kalian? Qalu al-haq, mereka menjawab al-haq, dan dia Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibuka lagi Qur'annya, dibuka lagi tafsirnya, dibaca agar jangan ngotot tanpa ilmu. Jangan nafsu marah-marah, ngotot-ngotot tanpa baca kitab kuningnya. Kitab tafsir Ibnu Katsir termasuk kitab kuning. Kitab para ulama, kitab-kitab tafsir termasuk di dalamnya. Baca. Sehingga kita tahu apa tafsir dari ayat tersebut. Ternyata dalam tafsirnya dibawakan kisah-kisah tadi dalam riwayat yang sahih. Dalam riwayat yang sahih. Dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, kita baca syarahnya insyaallah pada kajian mendatang. Billahi taala subhanakum. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.